Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pak, bapak kek. Pak, wajar kelayah ban benya jal. Ada dolanan umbul, bayar karpe. Bung tua-tua tapi jenon nanti tua nih bapak pelotas. Umur 70 tahun, gak ada si dolanan umbul, bayar. Sehingga gue kontenan dan tiba ngecal. Kayak nangis, bayar ketawa esok. Kontenan kelima mong, ada nyong bayar. Nyong kesel kawan bengi su sore disedoti bae tapi kaya cokanan orang belum kalah mati anaknya lagi nyedot namanya menu bae beneran. Oh alam mamake ya maksud ngorong-ngorong ya. Ujaku bangul panci liwat mbok. Aja ngapur kak aja dolanan umbul bae karepe jajal kaya gentenan dimong anaknya nyong kesel weh sama ke remak boyo ke mana lara pengen ngasuh nyong terlibat lah jan. Kung mafirika sih, dadak lenje-lenjean. Kung nanu santeng-anteng nan jero weteng, dadak ditok-tok nak kaya kue, dadak nangis baik. Kumin jajal, lagi sanggulan nan jero weteng Erika. Apa tau nangis? Kau tau? Mulan ini bola-bali, is ngomong karo Erika. Kue anaknya nan jero weteng jadi babar-babar na. Men nang kono baik, surip-urip. Betul kaya masalah. Betul nangis, orang jauh duit baik. Erika itu matanya yang orang melek, jangan-jangan yong. Nyong gue udah dolanan umbul gue orang main-main. Nyong udah dolanan umbul-umbulan karo kancang-kancangnya gue orang main-main. Totoan nyong-nyong wis ngerti anaknya dalek doyan banget karo duit. Lawan bengi esok sore ngetan gulun ngalor idul karo pake duit baik. Nangis sendeng nak ora duit 500 ora gelem menang. Nangis madan suwe nak ora 1000 ora gelem menang. Padahal nyong udah nyabet gawe wis jan ora kurang nyong. Hanya demi anaknya nyong tercinta men kona jenangis baik. Aku baru harus kedatian. Rika kecang membawa-bawa orang genah. Udah dari tukang waduh karo wong tua nyawi seorang anak dipenging. Harap yang baru dilewis ngidul-ngidul bae. Madep ngidul bae orang dipenging. Rika gelem gentenan apa orang? Ajam bawa-bawa orang itu bae. Rika gelem ngomong kayak bocah apa orang? Rika wis ngerti kayak bocah anak orang dina duit 500 orang gelem menang. Rika anak duit apa orang? Lagi-lagi orang gelem ngomong diwai. Diwai 500. Dan ini orang ada duit yuk. Nek orang ada duit ya kayak ngana. Dimong, nang jabak yang ngana, nang berita, apa nang pedangan, apa nang beding ngana lah. Saya idolan, aku nang jenangis, bayi nang rumah. Rungsep, apa nek? Kayak yung pinginannya orang dinanya wis berkorban. Anggar bucap gue nangis tak cungi 500, nangis maning 500 maning, nangis maning 500 maning. Si gentenan kue nyejal, gentenan, dikasih ngawe duit, aja nyong baik. Duitnya nyong gari 600 perak, pira. Dari 500 perak, arep butuh kangkung rong until. Gua ngempani Rika gue, gua ngempani cangkem Rika. Gua aja nyangkem-nyangkem na bojo Rika. Lah ngerona nyangkem-nyangkem na carep ngapa? Arep ngutek-ngutek na, Rika diutek korak. Ya, dimong, cepetan. Oh, alah, ngelumui bojo kayak ngelumui mertua. Bayang ngele kayak, lis. Orsang romet, katok malah Rika. Ah, memakai. Mak, kandungan ini gimana? Tajan, cepung nangis baik. Mak, mamak, kandungan ini mak. Tajan, cepung nangis baik. Kat mau dulu lah, jangan orang mari-mari. Orang mendek-mendek boleh nangis. Nyong kesel di dolan nih, wis. Kagak nak gangsing, ngar buduluk, orang pasah. Kagak nak motor-motoran, kero mancung. Orang menang. Kagak keris-kerisan, kero belarak. Malah nyeroni kayak kami nangis. Kami mak, lah, jalan-jalan. Belas temung-mung lanang lagi, lah, jalan. Wangan warap ngasil jawannya malah ketukul jagani bocah baik lah jangan macak ayo gue malah ketenan ngana cepong teh si nangis baik teh si nangis baik mak. Oh ala pancen orang dibuang ayo ramane banget kemana-mana bocah bis lah sini kayaknya baik lewat si ngalah pembuah si ngalah kayak bocah nak nangis urung dicungi 500 perak gue urung mingkem cangkeme kayak bocah nak nangis urung dicungi duit 500 perak urung mandek boleh nangis. Wis kaya ke bae siki pak, wong tua si ngalah, pengalah. Siki nyong ana duit 600 perak. Ya ya, anu arep go tuku kangkung, go madang, go sarapan. Ki berhubung daripada anaknya nangis bae, mending dewek si ngalah, ora usah sarapan, ora usah madang, ora usah kangkung-kangkungan. Wis lawu sedoyak bae. Karena duit 500 ke dewek nang mari si cepong, penenang aja nangis bae. Tapi siki wis percuma. Percuma kepriwe? Buat dina 500, baru dina sewu apa barang sewu 500 orang bakal menang mah, aku nangis. Oh kaya gue, wis siya kaya baik. Dewek sebagai wong tua pak, wis kudu mulai tegas. Wis kudu mulai bisa mendidik anak dengan baik dan benar. Ajak arepe dimanja baik, ajak arepe dituruti baik. Penjalukane kudu luwih tegas iki, Pak. Kurang ajar kepancen bocah suwe-suwe dijojorna. Siki api ketek bocah dicukut jujukna bareng ngene nene ana. Kon mondok, Pak, kon mondok. Ana 2 taun. Saya gagal. Bocah nanti sini bocah, parani kon bali nek parani. Cepong. Iya, cepong nanti cepong iki parani ana gawangane gabane. Anu, Mak, dan Cepung mau nangis baik, seleknya disampur nak kancana kunubulumbulan. Jadi akhirnya Cepung tak tinggalan nyong nang buritan. Buar kepaningan malah, terus ngatang-ngatang ke nang jero sumur. Astaghfirullahaladzim, Ramane. Rika gue jauh lah mari-mari, udah jadi wong bodoh, Cat. Pengertian bocah cilik kok malah ditinggal. Rika nek ora gelem ngomong, ngomong bae ngomong. Malah anu ana bocah cilik-cilik ditinggal dolan dewek nang buritan iku wae jananku. Lah sing nyedok kepriwe harus ketemu sumur anake jajal. Cepong, cepong. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.